semuanya. Ramayana, matur sembah nuwun untuk saudara-saudaraku semuanya. Hehehehe, ambilkan gelas coy. Siapkan gelasnya, siapkan gelasnya, diangkat tinggi-tinggi. Sampai jumpa lagi, bacaan.